Pada pertemuan pagi hari tadi, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab yang ke-25. Apa judulnya? Babu Maja'a fil Kuhani wa Nahwihim. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, bab ke-26, yaitu Babu Maja'a fin nushrah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki bab ini, kita akan murojaah. Silakan ditutup kitabnya. Siap-siap. Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Ad-dalilul awwal, dalil yang pertama, rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atarrafan fasarun shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Apa wajhul istidlal dari hadis ini? Zakaria Abdullah. Kum. Senten. Kenapa belum setoran Zakaria? Baru 4. Selesaikan ya. Berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa wujud istidlalnya? Abdullah Umar. Mendatangi hukumnya kufur. Kurang berapa bab lagi? Selesaikan ya. Wa 'an Imran ibn Husainin qala qala Rasulullah SAW laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah aw takahana aw tukuhina lah. Apa wajhul istidlalnya? Raihan Nur Imtiaz. Diulangi. Laisa minna man tatayyara aw tatayyara lah takahana tukuhina lah aw sahara aw suhira lah. Bukan. Dan mendatangi dan nah, masih kurang berapa bab? Allahu Akbar. 7 bab. Kapan mau setoran? Kapan mau setoran? Hah? Kenapa enggak segera setoran? Hmm? Ini satu kelompok cuma antum yang belum, yang lainnya masya Allah udah selesai semua. Antum tinggal 7 bab. Gimana tinggal 7 bab? Kalau tinggal 1 bab mungkin, tinggal 7 bab kapan mau disetarin? Hah? Atau mau setoran sama anak? Kapan mau setoran? Besok pagi berapa bab? 2. Ustaz siapa ini? Ustaz Abdul Aziz. Ya, besok pagi 2 bab. Terus sisanya? Ahad. Besok Sabtu, Ahad, sisanya Ahad. Ya. Insyaallah, ya. Tolong dilaporkan nanti. Baik. Berikutnya qala Ibnu Abbasin fi qaumin radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubun abajat wa yanzuruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Apa wajib istidlal dari asar ini? Salim. Apa orangnya? Hukumnya kufur. Kurang berapa bab, Salim? Kurang 3 bab. Kapan? Hah? Ahad. Kok lama banget? Cuma tinggal 3 bab kok. Ustaz Irsyadul Azim mana? Mana? Ya. Segera. Sampai setoran. Baik. Alhamdulillah kita akan berpindah ke bab yang baru, bab 26, halaman berapa di situ? Hah? 397. Apa judulnya? Babu Maja'a Fin Nushrah. Apa artinya Nushrah? An-Nushratu Hiya Ilaju Sihri. Ilaju As-Sihri. Apa artinya? Mengobati Sihir. Bab tentang pengobatan sihir. Orang kena sihir diobati. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Haram atau halal? Apa hukumnya? Orang kena sihir diobati. Hukumnya? Kok diam semua? Halal apa haram? Hmm? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung caranya. Jadi kalau ditanya ma hukmun nusyrah, apa hukum mengobati orang terkena sihir, jawabannya tergantung caranya. Berarti bisa halal, bisa haram. Bisa boleh, bisa tidak. Kapan halal? Kalau caranya benar. Kapan haram? Kalau caranya salah. Nah, cara yang salah itu kayak apa? Cara yang benar itu kayak apa? Ini akan kita pelajari biiznillah azza wa jalla. Naqra al-hadis al-awwal. An Jabirin. Iqra man Saqif الساعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. Beliau ditanya tentang نشرة. Apa tadi نشرة? Mengobati sihir. فقال, maka Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, هي من عمل الشيطان. Mengobati sihir itu termasuk perbuatan setan. Nah, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Siapa tadi yang ngomong tergantung? halal atau haram? Haram. Berarti yang tadi direvisi. Perhatikan baik-baik, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Su'ilan Nabi SAW anin nushrah. Apa itu? Ada apanya? Ada al. Apa al? Al-alifu wal-lamu. Di mana itu? Di dalam kata an-nushrah. Nabi SAW tidak ditanya tentang su'ila an-nushratin, tapi Nabi SAW su'ila anin-nushrah. Ada alif dan lam. Alif dan lam ketika masuk ke sebuah kata, ada fungsinya atau tidak? Ada. Salah satunya lil ahdi. Apa? Lil ahdi. Apa maksudnya lil ahdi? Untuk menjelaskan sesuatu yang sudah ma'ruf, sesuatu yang sudah terkenal. Jadi Nabi SAW itu ditanya tentang an-nushrah, jenis pengobatan sihir yang sudah dikenal saat itu sebelum Nabi SAW diutus. Kira-kira jenis pengobatan yang boleh atau yang tidak boleh, yang sudah ma'ruf sebelum Nabi SAW diutus, yang boleh atau yang tidak boleh? Yang tidak boleh, alias pengobatan sihir gaya jahiliyah. Sehingga wajar atau tidak ketika Nabi SAW menjawab hiya min amali syaitan? Wajar? Wajar. Karena Nabi SAW ditanya tentang salah satu jenis pengobatan sihir yang ma'ruf saat itu. Nabi SAW bukan ditanya tentang pengobatan sihir secara umum, bukan. Tapi Nabi SAW ditanya tentang salah satu jenis pengobatan sihir, yaitu pengobatan sihir yang ma'ruf di zaman jahiliyah. Coba antum buka halaman 398. Qauluhu su'ila anin nushrah. Iqra. Su'ila anin nushrati. Al-alifu wal-lamu fin nusrati lil-ahdi. Lil-ahdi. Apa tadi? Lil-ahdi. Al-alifu wal-lamu lil-ahdi. Naam. Ay? Ay an-nusratu al-ma'hudatu allati kana ahlul jahiliyati yasna'unaha hiya min amali syaitan. Naam. Al-ma'hudah. Al-ma'hudah itu artinya yang dikenal. Jadi ketika Nabi SAW diutus, orang Arab saat itu sudah biasa mengobati sihir. Akan tetapi cara pengobatannya sesuai dengan ahlul jahiliyah, sesuai dengan kebiasaannya orang jahiliyah. Kira-kira orang jahiliyah mengobati sihir pakai apa? Pakai apa? Pakai sihir. Sihir diobati sihir. Jeruk makan jeruk. Ada enggak orang yang kayak gitu di zaman ini? Ada enggak? Ada. Terkena santet, pergi ke tukang santet yang lebih sakti. Sakti mandra guna, otot kawat balung tok. Nanti kalau ternyata kalah, pergi lagi yang lebih sakti lagi, pergi lagi. Apa kata Nabi SAW? Hiya min amalis syaitan. Rawahu Ahmadu bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmadu anha. Wa qala Manil qail, siapa yang ngomong? Wa qala, siapa yang ngomong? Siapa? Ahmad bukan. Wa qala, siapa? Siapa? Abu Dawud, ahsanta. Wa qala Abu Dawud, su'ila Ahmadu anha. Ahmad di sini siapa maksudnya? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok Imam Abu Dawud mengatakan su'ila Ahmad? Karena beliau adalah muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Maka beliau mengatakan su'ila Ahmadu anha, menukil perkataan gurunya. Imam Ahmad ditanya tentang nushrah. Faqala, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi SAW, yakrahu hadha kullah, membenci pola-pola nusrah yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Nah, uktubu. Mengobati sihir dengan cara jahiliyah. Mengobati sihir dengan cara jahiliyah, hukumnya haram. Mengobati sihir dengan cara jahiliyah, hukumnya haram. Nah, mengobati sihir dengan cara jahiliyah hukumnya haram. Baik, kita pindah ke asar berikutnya. Wafil Bukhari. Wafil Bukhari an Qatadata qultu li Sa'id bin al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'ahadu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunasharu. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islaha. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Intaha. Naam. Wa fil Bukhari an Qatadata qultu li Sa'id ibn al-Musayyib. Berarti ini asar dari Sa'id ibn al-Musayyib. Dan beliau adalah seorang tabi'i. Beliau seorang tabi'i. Ditanya oleh al-Imam Qatadah rahimahumullah. Apa isi pertanyaannya? Rajulun bihi tibbun. Rajulun bihi tibbun. Tibbun di sini kalau diterjemahkan di zaman kita adalah apa ya? Kedokteran. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sihrun. Rajulun bihi sihrun. Orang terkena sihir. Au yu'akhadhu anim ra'atihi. Apa artinya yu'akhadhu anim ra'atihi? Tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Karena apa itu biasanya? Karena sihir. Jadi salah satu misi tukang sihir itu adalah menghancurkan rumah tangga. Menghancurkan rumah tangga. Jadi tukang sihir itu biasanya tergantung pesanan. Tergantung pesanan, pengen apa. Kalau ada orang yang gak suka sama orang lain, maka dia minta apa sama tukang sihir? Ada yang minta supaya rumah tangganya dihancurkan. Ada yang minta supaya bisnisnya dihancurkan. Ada yang minta supaya jabatannya juga dihancurkan, macam-macam lah. Nah, ini beliau lagi bahas tentang orang, seorang laki-laki yang dibikin gak bisa berhubungan badan dengan istrinya. dibikin begitu. Mungkin-mungkin. Dibikin impotent. Dibikin apa? Impotent. Jadi enggak mesti sesuatu yang bernama impotensi itu selalu karena kesehatan fisik. Enggak mesti. Ada orang yang impoten karena kesehatan fisiknya memang enggak baik. Ada orang yang impoten karena sihir. Ada orang yang seperti itu. Sehingga tidak ada yang salah ketika pengobatannya itu digunakan berbagai alternatif. Bukan hanya secara medis, bukan hanya secara herbal, tapi termasuk juga ruqyah. Sa'id bin Musayyib ditanya tentang seorang yang terkena sihir atau dihalangi oleh tukang sihir, tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Ayuhallu anhu au yunasyaru? Boleh enggak diobati? Boleh enggak ditangani orang yang seperti itu? Faqala la ba'sabih. Apa artinya la ba'sabih? Boleh, enggak apa-apa. Innama yuriduna bihil islah. Karena mereka yang mengobati orang tersebut pengen kebaikan, pengen membantu. Orang terkena sihir tersiksa atau tidak? Tersiksa. Ada yang gak bisa tidur sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Antum bisa bayangkan bagaimana gak bisa tidur sampai berbulan-bulan. Berarti bisa tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat. Yang penting jangan ketika kajian. Yang penting jangan ketika kajian. Bisa tidur itu nikmat. Ada orang enggak bisa tidur. Ya. Baru tidur sebentar bangun kaget. Sebentar bangun kaget. Baru tidur sebentar mimpi menyeramkan, bangun. Dadanya berdebar-debar. Ada yang di mana-mana dia selalu mencium bau busuk. Ya, padahal sudah dibersihkan rumahnya, kamarnya, enggak ada apa-apa. Enggak ada bangkai, enggak ada busuk. Ada yang setiap makan selalu makanannya keluar belatungnya. Dikiranya sudah lama kan? Akhirnya diganti makanan baru. Tetap akhirnya beli. Beli di warung. Ketika di warung enggak ada belatungnya, begitu sampai di rumah ada belatungnya. Macam-macam itu tingkah polanya tukang sihir. Nah, orang yang sebenarnya tersiksa, maka ketika kita bantu dia, boleh atau tidak boleh? La ba'sabi. Innama yuriduna bihil islah. Mereka ingin membantu, ingin memperbaiki. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun pengobatan yang bermanfaat, maka tidak dilarang. Tidak dilarang. Uktubu. Mengobati sihir, mengobati sihir dengan cara syar'i, mengobati sihir dengan cara syar'i atau cara yang mubah, mengobati sihir dengan cara syar'i atau cara yang mubah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ana ulangi. Mengobati sihir dengan cara syar'i atau cara yang mubah, hukumnya boleh. Mubah di sini apa maksudnya? Mubah artinya? Mubah bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Hah? Bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Yang kita maksud di sini mubah itu bahasa Arab. Mengobati sihir dengan cara syar'i. Cara syar'i itu apa? Apa cara syar'i? Rukyah, bacain Al-Quran. Terus ada cara mubah, cara yang mubah. Apa contohnya? Hah? Apa? Yang sering dipakai itu adalah daun bidara. Dengan daun bidara. Ini mubah, boleh. Ya. Daun bidara diambil 7 lembar, nanti kita akan baca ada perkataan ulama tentang itu. Kemudian diremes-remes atau digerus, dimasukkan ke air, sebagian diminum, sebagian dipakai mandi. Berapa lembar? 7 lembar. Itu mubah, boleh. Pengobatan sihir dengan cara yang syar'i atau cara yang mubah, hukumnya apa tadi? Boleh. Kalau nah, baik. Sekarang kita berpindah ke halaman 406. Waruwiya. Iqra' ba'dahu. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. وروي عن الحسن diriwayatkan dari Al Imam Al Hasan. Siapa yang tahu Al Hasan siapa di sini? Al Hasan Al Basri. Siapa? Al Hasan Al Basri. Beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir. La yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang mengobati sihir kecuali tukang sihir. Wah, maksudnya apa ini? Tidak ada yang mengobati sihir kecuali tukang sihir. Apakah Imam Al-Hasan Al-Basri itu menganjurkan kita untuk mengobati sihir menggunakan tukang sihir? Apa itu maksudnya? Tidak tentunya. Masa Imam Al-Hasan Al-Basri ngajarin kita untuk pergi ke tukang sihir? Enggak. Tapi beliau sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang mengobati sihir dengan cara yang tidak syar'i itu biasanya tukang sihir. Apa? Orang yang mengobati sihir tapi dengan cara yang tidak syar'i, biasanya orang itu adalah tukang sihir. Contohnya apa Ustaz? Yang mengobati sihir pakai tenaga dalam. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun yang diobati itu kemudian sembuh, enggak boleh. Itu bukan termasuk yang diperbolehkan. Karena tenaga-tenaga dalam yang ada di negeri kita itu identik dengan bermain menggunakan jin. Berdasarkan pengakuan para mantan. Mantan apa? Mantan praktisi tenaga dalam sudah dibuang. Kalau antum pernah bermain tenaga dalam dulu, jangan dipertahankan, buang. Rata-rata itu memakai jin, memakai setan, Terus bagaimana? Pakai cara yang syar'i atau cara yang mubah? Tinggal dibacakan Al-Quran di ruqyah. Surat apa Ustaz? Bebas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat semuanya. Kalau cuma Al-Fatihah boleh, tidak apa-apa. Antum ulang-ulang tidak apa-apa. Ayat kursi bagus. Ya, pernah ada seorang syekh ngobati orang yang kena sihir. Lalu dibacain ayat kursi. Ternyata jinnya ikut baca ayat kursi. Syekhnya baca ayat kursi, jinnya ikut baca ayat kursi. Jangan suka ngobrol ya. Saya perhatikan si itu ngobrol terus. Sudah berkali-kali. Ya. Jangan ngobrol lagi pengajian. Dengerin baik-baik. Syekhnya baca ayat kursi, kemudian yang disihir itu kan ada jinnya di dalam, itu juga baca ayat kursi. Wah, ini berarti jinnya juga apa? Sakti juga jinnya. Wong dibaca ayat kursi biar keluar, malah dia baca ayat kursi. Katanya kalau setan dibacain ayat kursi itu atau dibacain Al-Quran, dia akan apa? Akan terbakar. Duh, ini gimana kok malah baca sendiri? Tapi syekhnya ini sudah berpengalaman menghadapi orang-orang yang seperti itu. Maka dia bacakan lagi. Dua kali. Jinnya baca lagi. Lebih lancar malah mungkin. Mungkin pakai tajwid juga mungkin. Tiga kali, empat kali, lima kali. Saya lupa sampai berapa kali. Sampai 100 kali atau 1000 kali saya lupa. Diulang-ulang-ulang-ulang sampai akhirnya jinnya enggak kuat. Akhirnya KO. Jinnya KO, keluar akhirnya dari tubuh orang tersebut. Jadi apa misi jin? Apa maksud jin ketika sedang di ruqyah dia ikut baca? Apa maksud dia? Apa maksudnya? Dia ingin bikin syekhnya itu ngeper. Apa ngeper? Putus asa. Dia pengennya seperti itu. Jadi bacaan ente itu gak ngefek, ana juga hafal, kira-kira seperti itu. Tapi syekhnya tahu persis bahwa jin itu ketika dia baca ayat kursi, dia tersiksa. Sebenarnya dia tersiksa. Dia pengennya ketika syekh baca ayat kursi, dia ikut baca kursi, syekhnya sudahlah. Ternyata enggak ngefek dibaca ayat kursi, sudah. Tinggalin aja. Nah, pengennya kayak gitu. Targetnya adalah membuat si syekh ini jadi putus asa. Tapi alhamdulillah biidznillah, syekhnya itu tahu trik-trik seperti itu. Maka dia tetap baca-baca, diulang-ulang-ulang sampai titik jinnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan bacaan tersebut. Akhirnya dia ngalah. KO, keluar. Ya. Itulah cara yang syar'i untuk mengobati sihir. Bukan dengan cara-cara tenaga dalam atau ilmu-ilmu yang diimpor dari negeri-negeri non-muslim, ya. Macam-macam sekarang, banyak sekarang. Ya. ilmu-ilmu tenaga dalam yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Enggak usah pakai gitu-gitu. Cukup kita menggunakan Al-Qur'an. Uktubu. Orang yang mengobati sihir. Orang yang mengobati sihir dengan cara yang tidak syar'i, orang yang mengobati sihir dengan cara yang tidak syar'i adalah tukang sihir. Orang yang mengobati sihir dengan cara yang tidak syar'i adalah tukang sihir. Nah, orang yang mengobati sihir dengan cara yang tidak syar'i adalah tukang sihir. Baik, sekarang kita akan baca kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim, An-nushratu hal-sihri an-al-mashuri wahiya naw'ani hallun bi-sihrin mitlihi wa huwa alladhi min amali syaitani وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. نعم. Ini kesimpulannya kata Imam Ibn Qayyim. An-nushratu halu sihri anil mashur wahia naw'ani. Berapa macam? Naw'ani, ada dua macam. Halun bisihrin mithlihi. Yang pertama adalah mengobati sihir dengan cara sihir juga. Halu sihri bisihrin mithlihi wahuwa alladhi min amali syaitan. Inilah yang dikatakan termasuk pekerjaannya setan. Caranya bagaimana? Yataqarrabun nasyiru wal muntashiru minasyaitan bima yuhib. Orang yang kena sihir dan yang ingin mengobatinya, an-nasyiru wal muntashir. Orang yang mengobati dan yang diobati bertaqarrub dengan terhadap syaitan. Jadi biasanya setan kasih syarat. Oh, saya mau keluar tapi dengan syarat ini. Sembelih ayam yang bulunya hitam, yang kulitnya hitam, yang matanya hitam, yang darahnya hitam. Ayam apa itu? Hah? Cemani. Ayam cemani. Sembelih ayam itu di tempat anu, baca namaku. Ah, itu berarti sudah menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla. Atau baca mantra-mantra anu. Atau pergi ke tempat anu yang angker. Bakar kemenyan di sana. Atau sediakan sesaji, macam-macam sesaji. Ada kembang 7 rupa. Kemudian ada air dari 7 sendang. Sendang itu apa? Mata air, semacam mata air. Sediakan ini, macam-macam. Udahlah, kalau sama setan itu enggak perlu nego. Jangan pernah mau bernegosiasi dengan siapa? Setan. Kalau sama setan itu sudah, bacain Quran, keluar. Kalau ente enggak mau keluar, bacain. Jadi kalau sama setan itu enggak usah banyak negosiasi. aku minta kelapa muda. Loh, aku juga haus kok. Enak men. Minta degan. Enggak ada udah. Sama setan enggak usah banyak negosiasi. Dan ketika ruqyah enggak usah banyak ngobrol. Ngapain ngobrol? Sudah di ruqyah bacain aja. Loh, ngajak dia masuk, sudah ngajak masuk Islam, ajak ayo masuk Islam. Enggak mau, sudah. Ya, keluar tempatmu bukan di sini. Bacain sudah. Masa wong anu ngruqyah kok lebih banyak ngobrolnya daripada apanya? Bacanya. Sering kan kita melihat tayangan-tayangan yang seperti itu. Di televisi, di sebagian televisi ada yang seperti itu cara pengobatannya. Diajak ngobrol, ngapain? Ditanya silsilahnya, buat apa ditanya silsilah? Ya. Sudah langsung bacain, keluar. Ya. Sekarang ini banyak yang aneh-aneh. Banyak yang aneh-aneh. Cukup dibacain saja. Bacain, disebulin, ya. Ini cara pengobatan yang tidak syar'i. Yataqarrabun nasyiru wal muntashiru minasyaitan bima yuhib. Fayabtulu amaluhu anil mashur. Ayu fayubtilu amaluhu. Ayu yabtulu amaluhu anil mashur. Akhirnya orang yang kena sihir itu sembuh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. An-nusyiru birruqyati wa ta'awudhati wa da'awati. Ya, yang kedua yang syar'i adalah dibacain ruqyah, ta'awudzat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan ruqyah, dengan ta'awudzat, dengan da'awat. Da'awat itu doa. Allahumma rabban nas mulhibal bas ishwihi anta syafi la shifa'a illa shifa'u. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak 7 kali. Itu. Dengan ruqyah, Quran, dengan ta'awudzat. Ya, ta'awud-ta'awud yang diajarkan sama Nabi SAW. Dengan da'awat, dengan doa-doa. Wal adwiyatil mubahah. Dengan obat-obatan yang mubah. Contohnya apa tadi? Daun bidara. Lihat ini. Kita baca di halaman 401. Qala ibnu Battalin. Qala ibnu Battalin. Fi kitabi Wahab bin Munabbih ay ya'khudha sab'a waraqatin min sidrin akhdar fayadukuhu baina hajaraini thumma yadribuhu bil ma'i wa yaqra'u fihi ayatul kursi wal qawaqil ayatal wa yaqra'u fihi ayatul kursi wal qawaqil thumma yahsu minhu salata asawatin thumma yaktasilu bihi yadhhabu anhu kullu ma bihi wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa anhu ahli. Naam, qala ibnu Battalin fi kitab Wahab ibn Munabbih, dari seorang ulama yaitu Imam Wahab ibn Munabbih, an ya'khudha sab'a waraqatin min sidrin akhdar. Ada pohon bidara di sini? Ya, diambil berapa? 7 lembar daun bidara. Fayadukuhu baina hajaraini, kemudian ditumbuk. Tsumma yadribuhu bil ma', kemudian disiram pakai air. Wa yaqra'u fihi ayatal kursi wal qawaqil, kemudian dibacakan ayat kursi dan juga kul huwallahu ahad, kul a'udzu bir falaq, kul a'udzu bi rabbin nas. Thumma yahsu minhu thalatha hasawatin, kemudian diminum 3 teguk. Diminum dari air itu 3 teguk. Thumma yaghtasilu bihi, kemudian mandi. Mandi menggunakan air tersebut. Yadhhabu anhu kullu ma bihi. Dengan izin Allah maka keluhan-keluhan yang dia rasakan akan hilang. wa huwa jayyidun lirajuli idza hubisa an ahlihi. Dan ini sangat manjur untuk mengobati orang yang tadi, laki-laki yang tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya gara-gara sihir. Ini contoh adwiyah mubahah, obat yang hukumnya apa? Mubah. Baik. Alhamdulillah selesai. Masya Allah baru jam 4 ya. Ini asarnya gasik sekarang. Bab sesudahnya adalah bab tentang apa? Tatoyur. Ini bab yang lumayan panjang. Gimana kalau kita ambil sebagiannya, nanti kita lanjutkan habis maghrib? Gimana? Masih kuat? Baik. Pindah halaman 403. Sudah ketemu? Bab keberapa itu? 27. Babu maja'a fit tatoyur. Tatoyur itu mazid atau mujarrad? Hah? Mazid. Dari fi'il apa? Tatoyara. Ya tatoyaru. Mujarradnya apa? Tairun. Tara ya tiru tairun. Apa tair? Gur. Berarti apa artinya? Mujarradnya tair. Tara ya tiru tair. Terus ditambahi ta. Terus ditambahi tasydid. Berarti kemasukan berapa? Dua. Ta sama tasydid. Syiddah, asyaddah. Jadi artinya apa? Keburungan? Atau kemanuan? Ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar langsung dari kitab, bukan lewat buku terjemahan. Ana pernah sampaikan di sini kalau enggak salah. Ana baca buku terjemahan, kalau enggak salah Hisnul Muslim. Kalau enggak salah Hisnul Muslim. Itu salah satu buku terjemahan Hisnul Muslim itu, di situ kan ada doa ketika orang menghadapi tatoyur. Itu diterjemahkan doa ketika sedang kemanuan. Kan bingung kita, kemanuan itu apa, penyakit yang apa gitu, penyakit jenis apa kemanuan itu. Kita buka di literatur kedokteran juga gak ada, di dalam literatur syar'i juga apa kemanuan, manuknya itu kenapa gitu loh. Kok kemanuan itu? Itu bahayanya belajar sekedar mengandalkan buku terjemahan, karena belum tentu yang nerjemahkan itu juga paham. Yang nerjemahkan itu mungkin cuma buka kamus, apa ya tatoyur, dicari-cari ketemu dari toyur, tinggal di ada awalan ada akhiran gitu kan ya. Manuk dikasih awalan ke dan an, jadinya kemanuan. Bukan. Ayo lekhoh. Tatoyur itu memang diambil dari kata toir. Apa tadi toir? Burung. Betul. Memang diambil dari kata burung. Tapi bukan itu yang dimaknai, yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah mitos tentang burung. Apa? Mitos. Jadi di zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka punya banyak mitos, keyakinan-keyakinan khurafat. Ya. Salah satunya adalah keyakinan tentang burung. Jadi kalau mereka mau bepergian, mereka menyediakan burung, kemudian burung itu digusah. Digusah itu apa ya? Dihus. Disuruh pergi. Nah, nanti burungnya terbang kemana? Ke kanan atau ke kiri? Jadi burungnya ditaruh di tengah sini, kemudian di shh. Setelah itu burungnya mau terbang kemana? Kalau terbang ke kanan, berarti itu pertanda kita lanjut atau tidak lanjut? Lanjut. Karena terbangnya kemana? Kanan. Itu pertanda kebaikan. Mitos. Kalau ternyata terbangnya malah kemana? Ke kiri. Wah. Pahit ini. Ini tanda buruk ini. Walaupun mereka sudah siap-siap. Walaupun mereka sudah siap-siap untuk berangkat. Enggak jadi itu bisa. Walaupun itu safar sudah direncanakan berbulan-bulan yang lalu. Kalau sampai burungnya tadi itu terbangnya ke kiri, sudah. Ini alamat apa? Sial. Enggak jadi. Nasib mereka itu digantungkan kepada seekor burung. Burung apa Ustaz? Enggak penting burung apa. Mau emprit, mau burung apa, enggak penting. Yang penting burung. Ya. Tapi kemudian itu aslinya itu dari burung. Tapi kemudian lantas istilah tatayyur ini mengalami perluasan makna. Mengalami apa? Perluasan makna. Bukan hanya mitos burung. Akhirnya juga berlaku kepada semuanya. Burung, ular, ya, suara, angka. Angka berapa? 13. Angka berapa lagi? 4. Karena gabungan 1 dan 3. 13 itu 1, 3. 1 ditambah 3 jadi berapa? 4. Berarti sial juga angka 4. Ya. Luas lagi bulan. Kalau orang Arab itu mereka bertatoyur dengan bulan sofar. Ini bulan sial. Kalau orang Jawa bertatoyur dengan bulan bulan Muharram. Istilah Jawanya apa? Suro. Sehingga jarang orang yang menikah di bulan Muharram. Bahaya. Biasanya rumah tangganya tidak langgeng. Itu tatoyur namanya. Mitos. Ya. Nah, inilah bab yang akan kita bahas. Babu maja'a fit tatayyur. Naam, iqra. Baca dalil yang pertama. Siapa nih gantian ya? Sobarin. Mana Sobarin? Maju. Maju ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Babu ma jaa fit tatayyuri ay minan nahyi anhu wal wa'idi. Wa qaulullahi taala. Wa qaulullahi taala ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Naam. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah surat Al-A'raf ayat berapa? 131. Surat Al-A'raf ayat 131 ini lagi cerita tentang kaum Fir'aun, tentang Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya itu menganggap keberadaan Nabi Musa dan kaum mukminin sebagai pembawa sial. Mereka menganggap keberadaan Nabi Musa dan kaum mukminin sebagai pembawa sial. Makanya di awal ayat, ini kan potongan ayat di akhir ini. Di awal ayat apa? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apa artinya? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Seandainya mereka sedang mendapatkan nikmat, panenannya lagi berhasil, kemudian buah-buahan lagi tumbuh subur, musim sedang baik, mereka mengatakan qalu lana hadhihi. Mereka mengatakan, ya memang kami layak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Kami kan orang-orang istimewa. Fir'aun merasa dirinya istimewa. Ya pantas kita dapat, kita orang-orang pilihan. Taib. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi begitu mereka mendapatkan sesuatu yang enggak enak, gagal panen, paceklik panjang, ada hama ini, ada hama itu, mereka mengatakan yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka akan mengatakan ini gara-gara adanya Musa dan orang-orang yang bersamanya, yaitu kaum mukminin. Maka dibantah sama Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa nasib mereka itu ada di tangan Allah. Takdir mereka itu terserah Allah. Jadi mereka dapat nikmat itu bukan karena mereka berhak. Mereka dapat sesuatu yang tidak enak bukan karena gara-gara ada Nabi Musa, bukan. Tapi itu semua dengan takdirnya siapa? Allah. Ala innama ta'iruhum indallah. Nasib yang menimpa mereka, takdir yang mereka jalani, yang baik maupun yang buruk, itu indallah, itu terserah Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka itu tidak tahu hal tersebut. Jadi kebiasaan untuk bertatoyur itu kebiasaannya siapa? Siapa? Fir'aun. Siapa yang mau jadi keturunannya Fir'aun? Ya. Itu kebiasaan Fir'aun. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan, wah ini keturunannya Fir'aun, gak mau. Tapi itu kenyataannya, itu realitanya. Itu bukan kebiasaan kaum mukminin, itu kebiasaannya Fir'aun. Uktubu, mempercayai mitos, mempercayai mitos merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Mempercayai mitos merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Baca. Gak nulis. Oh bukan. Deh ya. Nah, mempercayai mitos adalah kebiasaan siapa? Kaum musyrikin. Tayyib. Kita pindah ke dalil yang kedua. Iqra. Wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum. Wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum. Surat apa ini? Surat apa? Yasin. Ini cerita tentang para nabi dan rasul, atau rasul yang diutus ke sebuah negeri, ashabul qaryah. Mereka ingin, para rasul itu ingin menasehati penduduk kampung tersebut, karena penduduk kampung itu selalu menyalahkan orang lain. Kalau ada apa-apa selalu mencari kambing, kambing hitam. Ada yang selalu menyalahkan gara-gara si Anu, gara-gara si Anu. Maka dinasehati oleh para nabi dan rasul, qalu ta'irukum ma'akum. Apa yang menimpa kalian itu, hal-hal yang tidak enak, kesialan, itu adalah gara-gara tingkah pola kalian. Jadi seakan-akan para nabi dan para rasul itu ingin kasih nasihat, bahkan mereka pengen kasih nasihat bahwa jangan punya kebiasaan mencari kambing hitam. Kalau ada apa-apa, koreksi diri. Dan ini berlaku buat kita semua. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga kita, itu jangan mencari pertama pihak yang ketiga. Wah, ini gara-gara si A, gara-gara si B. Coba introspeksi diri. Karena rata-rata musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah karena akibat apa? Dosa-dosa kita. Saya lupa, seorang ulama mengatakan bahwa aku bisa merasakan efek negatif dari dosa yang aku kerjakan. Fi khuluqi dabati wa mra'ati wa khadimi wa fa'ri baiti. Aku bisa merasakan dampak buruk, efek negatif dari dosa yang aku kerjakan dalam perubahan sikap hewan tungganganku, istriku, pembantuku, dan tikus yang ada di rumahku. Kata beliau, saya bisa merasakan efek buruk akibat dari dosa-dosa yang aku kerjakan dalam perubahan sikap istriku, terus apa tadi, pembantuku, hewan tungganganku, dan tikus yang ada di rumahku. Jadi begitu ada perubahan sikap, biasanya tunggangan ini gampang ditunggangi, kok angel, males, males, susah. Itu dia langsung, oh ini apa ya dosa yang aku kerjakan. Ketika istri biasanya manut, nurut, sekarang kok susah diatur. Langsung introspeksi diri. Ini apa dosa saya? Pembantu biasanya masak enak, sekarang kok apa-apa asin. Besoknya malah gak pakai garam. Introspeksi diri. Ini tikus biasanya gak ganggu, ini kok ganggu, ribut terus setiap malam. Geludak, geluduk, geludak, geluduk. Coba anak tanya sama antum. Seandainya masing-masing dari kita begitu ada masalah, langsung seperti imam tadi, introspeksi diri, kira-kira masalahnya cepat selesai atau tidak? Cepat selesai. Tapi realitanya, begitu ada masalah, nih, suami istri cekcok, kira-kira suaminya introspeksi diri atau malah menyalahkan istrinya? Menyalahkan istrinya. Istrinya gak diterima, gak terima, disalahkan. Loh, kamu juga kayak gitu. Loh, kamu juga. Akhirnya masalah kecil jadi apa? Besar. Gara-gara gak ada yang mau ngalah. Kudunya kan sing waras ngalah. Masalahnya sama-sama lagi gak waras. Ya. Harusnya kan ngalah. Oh iya, dek, saya yang salah. Ya. aku yang salah. Biasanya kalau suami ngomong kayak gitu, istri gimana? Iya, sama-sama, aku memang banyak salah. Selesai. Iya kan? Tapi gara-gara, ya kamu, akhirnya kan gak selesai-selesai. Coba kalau misalnya kita seperti imam tadi, ya udah saya yang salah, saya ngaku, saya minta maaf. Gentleman. Berani mengakui apa? Salah, salah, memang salah kok. Saya salah, saya minta maaf. Istri juga demikian. Harusnya demikian, bukan marah. Iya, memang kamu yang banyak salah. Bukan kayak gitu, ya tambah ramai lagi. Sudah, kalau sudah istri sudah, suami sudah ngaku salah, istri ya sama-sama lah. Kita juga manusia banyak salah, banyak khilaf. Jadi nabi, para nabi tadi itu ingin mengajari kepada masyarakatnya bahwa kalau kalian tertimpa apa-apa itu jangan cari kambing hitam. Introspeksi dirilah, itu semua gara-gara dosa. Dan ketika kita sampaikan ini bukan berarti menafikan adanya perubahan alam. Ya, misalnya sekarang kemarau panjang. Ya, sekarang kan agak viral ya. Ketika kita katakan ini gara-gara dosa, itu pembodohan. Enggak, memang apa yang terjadi di muka bumi ini terpengaruh dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ayatnya banyak. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ai dinnas ya. Au aidikum. Ai dinnas ingat saya. Banyaknya kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan itu gara-gara tingkah pola tangan kalian wahai para manusia. Berarti dosa-dosa yang kita kerjakan itu punya efek. Ya. Atas kerusakan yang terjadi di muka bumi, kemarau panjang dan seterusnya. Dan itu tidak menafikan bahwa ada siklus, tidak menafikan. Ya. Tidak menafikan ada siklus 5 tahunan, 6 tahunan, siklus ini tidak menafikan, mungkin saja. Tapi jangan kemudian lantas dosa-dosa kita itu enggak ada, meyakini dosa-dosa kita enggak ada efeknya. Oh, banyak sekali efek dosa kita. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita hanya dengan sebagian. Wa ya'fu an katsir. Dan yang Allah maafkan itu lebih banyak dibandingkan yang Allah hukum, yang Allah timpakan azabnya kepada kita. Taib, uktubu. Kesialan. Yang dialami manusia, kesialan yang dialami manusia adalah akibat dosa-dosanya. Kesialan yang dialami manusia adalah akibat dosa-dosanya. Kita ambil dalil yang lain. Iqra wa Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara akhrajahu zada muslimun wa la nu'a wa la gula. Naam. Perhatikan baik-baik di sini. Rasulullah SAW bersabda, la adwa. Apa arti yang adwa? Adwa itu artinya penularan penyakit. Apa? Penularan penyakit. Nabi SAW menyampaikan tidak ada penularan penyakit. Ada enggak penularan penyakit? Penularan penyakit ada? Hah? Ada atau tidak? Hah? Antum duduk sama orang yang gudigen. Yang gudigen kena jarban. Mungkin gak antum tertular? Orang antum duduk bareng sama orang yang batuk-batuk, mungkin ketularan? Mungkin. Kenapa Nabi SAW katakan la adwa, tidak ada penularan penyakit? Maksudnya kata para ulama, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu maksudnya tanpa takdir dari Allah. Itu maksudnya. Nabi SAW bukan sedang menihilkan, menafikan adanya penularan penyakit. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan bahwa penularan penyakit itu terjadi dengan takdir siapa? Allah. Buktinya apa? Buktinya kita pernah duduk dengan orang yang sakit, ternyata kita tidak sakit. Sebaliknya, kita tidak duduk dengan orang sakit, bisa sakit. Berarti kembalinya itu dengan takdir dari siapa? Allah. Walaupun kita tetap berusaha untuk tidak dekat-dekat dengan orang yang sedang sakit, dalam rangka berikhtiar agar tidak tertular. Itu dibolehkan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan firra minal majzumi firaraka minal asad. Jauhilah orang yang terkena kusta sebagaimana engkau menjauhi singa. Kalau antum ketemu singa gimana? Lari toh? Ya, walaupun kemungkinan besar lari antum kalah sama cepatnya siapa? Singa. Tapi kan kita tetap usaha. Masa kita ketemu singa? Tafaddal. Ya enggak lah, kita lari walaupun kita tahu lari kita itu tetap kalah kenceng dibandingkan apa? Singa. Tetap kita lari, usaha toh. Ya. Ya bisa saja sih dengan izin Allah kita lari bisa lebih cepat dari singa, the power of kepepet. Biasanya larinya enggak cepat karena dikejar singa, yo bisa cepat juga. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ketemu sama orang yang terkena penyakit kusta, kusta itu salah satu penyakit yang menular, maka menjauhlah, larilah dari orang itu seperti kamu lari dari singa. Berarti Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjauhi orang yang terkena penyakit, berikhtiar. Kenapa? Karena bisa menular, tapi menularnya itu pun juga dengan takdir dari Allah. La adwa wala tiarah. Tidak ada mitos. Maksudnya apa? Kita enggak boleh percaya mitos. Itu maksudnya la tiarah. Bukan artinya tidak ada mitos di muka bumi, ada mitos tapi jangan percaya mitos, itu maksudnya. Jangan percaya mitos. Wala hamah. Hamah itu burung hantu. Burung hantu. Apa artinya walahamah? Gak ada burung hantu? Bukan. Jangan percaya mitos tentang burung hantu. Orang Arab dahulu, orang Arab jahiliyah itu mempercayai kalau ada burung hantu hinggap di mana? Di rumah, itu pertanda akan ada kematian. Akan ada kematian. Kalau di tempat kita apa? Gagak. Wah, bisa apa sih mati gih? Ya, dengar suaranya, ya, atau siapa yang akan mati? Atau kupu-kupu? Kalau kupu-kupu bukan orang mati. Mau ada apa? Tamu, ya, ternyata debt collector tamunya. wala sofar. Dan tidak boleh meyakini sofar bulan sial. Ini yang saya katakan tadi. Sofar, wala sofar. Tidak boleh ada keyakinan mitos bulan sofar. Jadi masing-masing wilayah itu bisa beda-beda keyakinannya. Kalau kita orang Jawa, apa tadi? Bulan apa? Muharram. akhrajahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, wala nau, nau itu bintang. Nanti kita akan bahas dalam bab tanjim. Bab tanjim. Wala ghul, ghul itu hantu. Apa? Hantu. Ada enggak hantu? Ada enggak hantu? Pernah ketemu apa? Maksudnya hantu itu tidak bisa mencelakaimu tanpa izin dari Allah. Indonesia itu orang-orangnya kreatif untuk menciptakan nama-nama hantu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Ya. Ada yang tukang nyolong, itu namanya apa? Tuyul. Ada yang munculnya di kuburan, itu namanya pocong. Ada yang perutnya bolong, itu namanya sendel bolong. Ada yang serem, namanya wewe gombel. Masya Allah, kreatif loh bikin nama-namanya. Nabi SAW katakan, la ghul, tidak ada hantu, alias hantu-hantu itu tidak bisa mencelakai kita tanpa izin dari Allah. Maka gak usah takut. Masa santri takut malam-malam ke kamar mandi? Ya, memalukan. Ya. Gimana nanti antum mau nikah ke kamar mandi sendiri juga gak berani? Gimana kalau nanti anak antum ditolong anterin kamar mandi? Abi juga takut. Ya Allah, betul-betul memalukan itu. Jangan, ya. Baik, waktu bu. Mempercayai mitos adalah sebuah penyimpangan. Mempercayai mitos adalah sebuah penyimpangan. Sebab menggantungkan nasib, sebab menggantungkan nasib kepada selain Allah. Mempercayai mitos adalah sebuah penyimpangan, sebab menggantungkan nasib kepada selain Allah. Sebab itu termasuk menggantungkan nasib kepada selain Allah. Buka, ikra. Nah, sebab itu menggantungkan nasib kepada selain Allah. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis-hadis yang lain. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan nanti ba'da maghrib bisa kita selesaikan bi'idznillah azza wa jal. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Naktafi bihadzal qadar. Siap-siap yang belum ditunjuk-tunjuk ini untuk menjawab pertanyaan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.